Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan khawat rahmatullah sekalian, alhamdulillah segala puji dan segala kesyukuran hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan mentadbirkan, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala daripada kejahatan-kejahatan amalan kita dan juga daripada keburukan jiwa-jiwa kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita diberikan lapangan masa, kesihatan badan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Taala untuk kita meneruskan kajian kita bertauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, iaitu kitab tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Kalangan Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, semoga Allah SWT merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Dan telah kita baca beberapa bab yang dikumpulkan oleh pengarang kitab yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, yang mana ia merupakan amalan-amalan yang berpengaruh kepada iman seorang tersebut, dan ia ada kaitannya dengan tauhidnya dan kesempurnaan tauhidnya seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Taala, bermula daripada sifat ataupun amalan al-mahabbah, yakni cinta kepada Allah, dan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga bab tawakal kepada Allah. Dan kemudian kita baca berkaitan dengan berasa aman daripada siksa Allah, dan bab berputus asa daripada rahmatnya. Dan kita ambil dua bab pada pertemuan yang sebelum ini, dan kita dapati bahawa semua bab-bab ini ada kait mengaitnya antara satu dengan lain, di mana semuanya adalah amalan-amalan hati. Dan ini menunjukkan bahawa kefahaman yang mendalam al-fiqh fiddin di kalangan ulama-ulama kita, di mana mereka mendapati bahawa tauhid itu bukan setakat beriman kepada Allah, yakni percaya kepada Allah, tetapi beriman kepada Allah itu membuahkan amalan-amalan daripada anggota badan, juga amalan-amalan hati seseorang. Di mana kalau kita katakan amalan hati, artinya ia tidak kelihatan di luar oleh seseorang. Jadi hubungannya adalah hubungan yang batin, rahsianya antara dia dan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Taala tidak dapat dilihat. Takutnya seseorang itu kepada Allah tidak dapat dilihat. Dan adakah cinta seseorang itu kepada Allah lebih ataupun cintanya kepada selain Allah itu lebih daripada cintanya kepada Allah? Begitu juga takutnya terhadap Allah Subhanahu wa Taala ataupun takutnya kepada makhluknya yang lebih. Dan kemudian tawakal seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana dia melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Taala, di mana Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan sifat-sifat keistimewaan-keistimewaan yang tertentu pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Taala. Ada makanan yang memberi manfaat, ada makanan yang beracun, kemudian ada manusia yang mempunyai kepandaian mengubatkan penyakit, dan begitu juga dengan perkara-perkara lain. Jadi bagaimanakah seseorang itu berhubung dengan makhluk-makhluk Allah SWT ini, dan dalam waktu yang sama dia memelihara imannya, dia memelihara tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi seorang yang beriman akan bertawakal sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa Taala, orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacanya ayat Allah SWT, mereka akan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka akan gemetarlah hati-hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka akan bertambah lagilah iman mereka, dan wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka sahajalah mereka bertawakal. Baik. Dan kemudian kita telah membaca bab aman terhadap siksaan azab Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ini bukan sifat orang yang beriman. Dan sekali lagi ini adalah sifat batin dalam hati seseorang insan, di mana seseorang itu tidak harus aman daripada makar tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila dia lihat dia di dalam kenikmatan, tidak ditimpa apa-apa musibah, lalu dia terlupa bahawa kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala membiarkannya di dalam nikmat tersebut, kemudian Allah akan mengazabnya dengan tiba-tiba. Afa aminal ladzina afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Dan tidaklah ada yang aman daripada makar Allah melainkan orang-orang yang rugi. Dan gitu juga seorang itu tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau seseorang itu telah buat dosa, dan tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, dan kalau dia buat dosa begitu banyak sekalipun, dia telah melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang telah asrafu ala anfusihim, melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi demikianlah seorang itu tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah, daripada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu itu yang mungkin dianggap mustahil boleh saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang itu sentiasa mengharapkan daripada Allah SWT. Kita dilihat keadaannya sekarang ini, agama Islam, orang-orang Islam begitu lemah sekali, begitu rapuh sekali persatuan mereka, satuan mereka, dan begitu sedikit sekali ulama mereka contohnya, dan seterusnya ahli maksiat bermaharaja lela, ajaran-ajaran yang sesat disebarkan di sana sini. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah dia sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan demikian ketahuilah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Bila dah hampir-hampir putus asa, di situlah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna nasrallahi qarib. Awal ayat tadi iaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, antaranya wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka sampai diguncangkan hinggalah sang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bilakah pertolongan Allah? Ketika itu datang jawapannya langsung daripada Allah, ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mereka di atas kenderaan, inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfaz ihfazillah tajidhu tujahak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah wa'lam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan pada akhir hadis tersebut, yang bermula dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, peliharalah Allah, Allah akan peliharamu, dan peliharalah Allah, kau pasti akan mendapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya daripada Allah. Apabila kau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya dari Allah. Dan ingatlah Allah dalam keadaan senang, dan Allah akan ingatkan engkau pada waktu sempit dan susah. Kemudian ketahuilah kalau umat ini la yajtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau semua umat ini, yakni manusia, jin, semuanya berusaha untuk memberikan manfaat padamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan dapat berikan manfaat melainkan apa yang Allah telah tuliskan, takdirkan untukmu. Wala in ijtama'u walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kalau mereka nak mudaratkan kamu, mereka tidak akan dapat mudaratkan melainkan dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkatlah pena-pena dan telah keringlah lembaran-lembaran. Dan di akhir hadis ada tambahan wa'lam anna ma'as wa'lam anna ma'al karb an wa'lam anna ma'al wa'lam anna ma'al karbi faraja wa anna ma'al usri yusra. Tawilah pada setiap kesusahan itu adanya kelonggaran, kelepasan, dan pada setiap kesusahan itu ada kemudahan. Jadi kalau seseorang itu yakin tentang hal ini, maka dia akan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal. Dan dengan demikian dia tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pindah kepada bab yang baru pada malam ini, iaitu dalam muka surat 680 daripada kitab terjemahan. Babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Wa qawlullahi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Qala al-qamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هم بهما كفر اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولو ما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. Yang maksudnya bab termasuk iman kepada Allah, bersabar atas takdir. Jadi kali ini memang ada tajuknya, ditulis oleh pengarang kitab sendiri. Beberapa bab sebelum ini hanya disebutkan bab, tidak diletakkan tajuk apa-apa. Jadi di sini diterangkan bab ini tajuknya termasuk iman kepada Allah, bersabar atas takdir. Dan firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah At-Taghabun. Al-Qamah rahimahullah mentafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, iaitu seorang yang ketika ditimpa musibah, dia meyakini bahawa itu semua dari Allah, maka dia pun reda dan pasrah, ini atas takdirnya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal kedua-duanya adalah kufur, iaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidak termasuk golongan kami yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang hamba-Nya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba-Nya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Allah Ta'ala apabila mencintai sesuatu kaum, diujinya mereka dengan cobaan. Untuk itu barang siapa yang redha, maka baginya keredaan Allah. Sedangkan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis Mujahid Hasan Qanabih At-Tirmidhi Rahimallahu Ta'ala. Jadi bab ini sekali lagi menerangkan tentang amalan hati yang penting sekali untuk memelihara seseorang itu dan memelihara tauhid seseorang itu, keimanannya, iaitu bersabar. Dan bersabar juga asalnya adalah amalan hati. Dan asal makna sabar, saya terangkan dahulu, ingat lagi, dia adalah menahan. Al-habsu tu asalnya sabar. Jadi kalau seekor binatang itu diikat tak boleh bergerak, lepas tu awak sembelih dia, maka tu artinya dia apa ni, dia kutila sabran, dibunuh dalam keadaan sabar. Maknanya ditahan, diikat. Kalau kita tangkap musuh dalam peperangan, kita ikat tangan kaki dia tak boleh berjalan, ikat tiang, lepas tu kita cucuk dia atau apa kita buat dengan dia sampai mati, maknanya dia kutila sabran. Maknanya tidak ada peluang untuk larikan diri ataupun untuk balas, untuk lawan. Itu asal mana sabran. Jadi sabar maknanya apa? Ditahan. Tertahan. Dan apakah maksud sabar dalam syariat? Hampir sama dengan maknanya dalam bahasa, dalam lughah, iaitu bersabar menahan diri. Menahan diri daripada apa? Di sini ada diterangkan jenis-jenis sabar. Ulama mengatakan sabar itu ada tiga bahagian. Mungkin ada dalam kitab. Iaitu yang pertama adalah bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Dan yang ketiga, bersabar apabila ditimpa kesusahan, musibah daripada Allah. Jadi inilah tiga jenis sabar mengikut tertibnya. Yang tertinggi adalah yang pertama tadi, itu bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa dinamakan atau disebut sebagai yang paling tinggi, kesabaran yang paling tinggi berbandingkan dengan lain? Kalau kita kena banding, buat perbandinganlah. Pertama, sabar mentaati perintah Allah dengan bersabar daripada buat maksiat. Daripada sudut dia sendiri, yang sabar itu sendiri, perbuatan itu sendiri, mana lagi susah? Nak tinggalkan yang haram, tinggalkan minum arak, zina, judi, lagi mudah ke? Ataupun nak solat, nak puasa, nak buat haji, nak keluarkan zakat dan seterusnya. Daripada sudut tenaga, usahanya, tentulah nak solat lagi susah. Bahkan solat antara ibadat yang susah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan sesungguhnya ia, yakni solat itu, sangat besar, berat, melainkan atas orang-orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk, solat tu tak susah mana, tak berat mana. Tapi dia besar pada orang biasa. Baik, kadang wuduk tu pun susah bagi sebahagian orang. Buang lagi, orang malas je nak angkat wuduk. Pasal malas angkat wuduk tu lah dia tak solat. Itu dia. Begitu juga kan, baca Quran nampak je macam senang, tapi susah buat ramai orang. Dan haji begitu lagi, jihad lagi. Baik, jadi usaha nak yang nak dikeluarkan oleh seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan Allah SWT, tentu lagi banyak susahnya berbanding dengan meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat senang, tinggalkan saja. Ada arak, ada air mineral, ambil air mineral, apa susah? Ambil air kopi, kenapa nak pergi minum air? Minum arak. Nah, ada yang halal isteri rumah, kenapa nak zina? Baik, ada mata pencarian yang halal walaupun mungkin sikit, kenapa nak judi? Tinggalkan lagi senang daripada melakukannya. Kadang nak lakukan lagi susah, nak beli arak susah lagi, budak-budak lagi susah. Tak dapat nak pergi kedai apa yang haram, yang jual cara haram baru dapat. Betul tak? Nak kena sembunyi-sembunyi, malu lagi dan seterusnya. Sebab itu ulama mengatakan tingkatan sabar yang pertama adalah melaksanakan ketaatan pada Allah, sebab dia susah. Daripada asalnya, daripada usahanya, berbanding dengan meninggalkan maksiat. Kemudian bersabar atas musibah. Paling senang. Oh, kali kita paling susah. Kenapa paling senang? Pasal awak tak boleh buat apa-apa. Lagi senang daripada buat, daripada tinggalkan maksiat. Sebab awak nak ke tak nak, musibah tu dah datang. Sakit dah datang, tak apa-apa. Awak tak sabar ke? Awak sabar ke? Dia ada juga. Tak ada apa-apa awak perlu buat. Daripada sudut apa ni, fizikal lah. Tetapi kalau kita buat perbandingan dan kita sertakan orangnya, maka ia berbeza-beza antara seseorang dengan seorang yang lain. Ada orang mudah, kebanyakan orang nak katakan mungkin mudah nak solat atau puasa pun, tapi nak tinggalkan maksiat, dan maksiat tertentu pula lagi susah. Dan maksiat dalam beberapa keadaan lebih susah nak tinggalkan daripada maksiat dalam keadaan yang lain. Ini diketahui oleh ramai orang. Kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf AS, ini keadaan tertentu. Nak tinggalkan maksiat ini lebih susah daripada maksiat lain. Ataupun lebih susah daripada nak solat mungkin 100 rakaat satu malam. Iaitu dalam rumah tidak ada orang lain yang akan tahu, yang akan lihat, melainkan Allah SWT, dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, yang kaya. Jadi di sini nak tinggalkan maksiat ni susah, melainkan orang-orang yang dipelihara oleh Allah SWT. Kita juga dengan keadaan-keadaan lain. Bila ada duit, kita tak hirau kan $100, $10. Bila tak ada duit, itu driver taksi pun kita sanggup nak apa? Kita sanggup nak rompak, sanggup. Bila tengah tak ada, tengah susah, macam-macam benda orang boleh buat. Jadi maksiat ini walaupun asal dia tinggalkan tu senang sangat, tinggal tak payah buat. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia sangat susah. Dan ini semua memerlukan kesabaran. Ada pun maksud daripada bab ini sebenarnya adalah yang ketiga, iaitu bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman seorang kepada Allah adalah bersabar atas apa? Atas takdirnya, atas ketentuan-ketentuan Allah. Dan biasanya adalah perkara yang menyakitkan seseorang, yang tidak disenangi oleh seseorang. Takdir Allah SWT yang namakan al-musibah. Dan inilah yang ada kaitannya dengan bab tauhid, mengesakan Allah SWT dengan sempurnanya. Itu apabila seorang itu diuji dengan susah payah, dengan musibah, kehilangan orang yang dikasihi, ataupun penyakit, ataupun kehilangan harta benda dan seumpamanya, maka ketika itu ada orang yang bersabar, bahkan boleh bertambah imannya dan diangkat darajatnya di sisi Allah SWT disebabkan musibah tersebut. Tapi ada sebagian orang yang boleh terhakis imannya, bahkan boleh maki hamun terhadap qadar Allah SWT, yang maknanya dia telah membenci dan menolak ketentuan daripada Allah SWT. Dan ini boleh mengurangkan imannya. Dan kalau lebih buruk lagi, na'udzubillah, boleh jatuh kufur seseorang itu. Dia membentak-bentak pekik-pekik, kenapa Allah kau buat gini, ni tidak adil wahai Allah dan seterusnya. Bukan, kan kita tengok orang-orang seperti itu, sama dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan atau dengan dua-dua sekali, bertambah dengan apa, dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Baik, dia hanya diketahui bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala membawa bab ini di dalam Kitabul Iman. Jadi kita akan lihat nas-nas yang dibawa oleh beliau. Jadi ada satu ayat Al-Quranul Karim, iaitu surah At-Taghabun, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Ini yang dimaksud, nak diambil daripada ayat ini. Apa kaitannya dengan bersabar? Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Beriman kepada Allah, Allah tunjukkan hatinya. Ya, ini dalam keadaan yang khusus, sebagaimana yang ada dalam tafsir Al-Qamah, seorang tabi'in, kibar tabi'in, murid daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, daripada orang-orang Kufah, daripada ulama-ulama besar orang Kufah. Jadi beliau berkata bahawa seseorang yang ketika ditimpa musibah, maka dia meyakini bahawa itu semua dari Allah. Sebab awal ayat ini, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Ma asaba min musibatin, apa yang, mana musibah yang menimpa ini seseorang itu, melainkan itu tidaklah dia menimpa melainkan dengan izin Allah, iaitu dengan ketentuan Allah SWT, kehendak Allah SWT. Macam mana besar musibahnya pun. Kemudian, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, ini dalam musibah tersebut dia tetap beriman pada Allah, iaitu dia yakin ini adalah ketentuan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan dia mensabarkan dirinya terhadap qadar yang musibah ini. Jadi Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Makna berikan petunjuk, hatinya akan menjadi tenang. Ada tumakninah. Sebab apa? Dia bersabar, dia tidak bergoncang. Itulah natijah daripada seorang yang bersabar, beriman pada Allah dalam musibah. Dan Allah terhadap setiap sesuatu mengetahui, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Al-Qamah ini telah diterangkan, dia adalah daripada golongan kibar tabi'in yang mengambil daripada sahabat, dan beliau orang Kufah, dan sahabat yang bertanggungjawab mensebarkan Islam, membacakan Al-Quran kepada umat Islam di sana adalah Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kita lihat dalam muka surat 684. Baik, berkata Al-Qamah tu, asar ini diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir lah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsir. Dan Ibnu Abi Hatim, seorang ulama hadis, dan dia juga mempunyai kitab tafsir secara riwayat. Al-Qamah adalah Al-Qamah Ibn Qais Ibn Abdillah An-Nakhai. An-Nakhai Al-Kufi, yang ini daripada orang Kufah. Dia daripada golongan, daripada family An-Nakhai. Ramai ulama Kufah, orang-orang Kufah daripada kabilah Nakhai ini. Dia dilahirkan di masa Nabi SAW masih hidup. Dia mendengar dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau dengar dari Abu Bakar, maknanya apa? Dia betul-betul punya kibar tabi'in. Sebab Abu Bakar hidup hanya 2 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Kalau dia boleh jumpa Abu Bakar, maknanya lagi sikit dia dah jumpalah Nabi SAW. Hampir-hampir jumpa Nabi SAW. Tapi kita tak dianggap sebagai sahabat. Sebab ketika itu dia belum apa? Dia belum memais lagi, baru dilahirkan. dia tak pernah lihat Rasulullah SAW, dia ada di Kufah. Dan selepas itu masih kecil lagi dia dengar daripada Abu Bakar, hampir-hampir umur baru 2-3 tahun, dengar daripada Umar, daripada Uthman, Ali, Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud. Kita terangkan bahawa guru besar, pendakwah besar di Kufah ketika itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebab beliau juga adalah governor di sana. Jadi di Kufah itu dinamakan Madrasah Ibn Mas'ud. Madrasah Ibn Mas'ud. Banyak fikihnya dapat daripada Abdullah bin Mas'ud, seorang faqih daripada kalangan sahabat radhiyallahu alaihi. Silsilah dia macam itu. Al-Qamah, nanti belakang dia bawa ada Ibrahim Al-Aswad, lepas tu Ibrahim An-Nakhai dan seterusnya. Golongan apa ni, orang Kufah ni. Dan beliau juga mendengar daripada Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya. Beliau termasuk kibar tabi'in, orang mulia, ulama dan kepercayaan para tabi'in, orang yang fiqah. Jadi hadis-hadis juga diambil daripada Al-Qamah radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 60 Hijrah. Lihat berapa punya awal dia, 60 Hijrah. Ini kita baca sikit lagi. Asar ini diriwayatkan oleh Al-A'mash dari Abi Dhabyan. Dia berkata, kami berada di tempat Al-Qamah, lalu ayat ini dibacakan kepadanya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Al-Qamah berkata, yang disebutkan tadi, iaitu seorang yang ketika ditimpa musibah, dia meyakini bahawa itu semua dari Allah. Iman billah maknanya ini semua daripada Allah. Maka dia pun redha dan pasrah atas takdirnya. Fayardha, itu kata Al-Qamah rahimahullah ta'ala. Maka dia redha, bukan dia iman, dia tahu saja, dia redha. Wa yusallim, dan dia pasrah, maknanya dia serahkan dirinya kepada takdir tersebut. Dan ini adalah lafaz Ibnu Jarir At-Tabari. Di dalamnya ada dalil bahawa amalan termasuk dalam sebutan iman. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman pada Allah. Allah sebutkan iman, tapi maknanya adalah amal. Yani amal dengan hati, redha. Dan berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala, Sa'id bin Jubair juga ulama Kufah, dan beliau ambil juga daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab tu kita jumpa nanti tafsir Ibnu Abbas diriwayatkan biasanya daripada Sa'id bin Jubair. Dia langsung dengar daripada Ibnu Abbas. Ada ramailah anak murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata pula, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri petunjuk pada hatinya. Maksudnya membaca tarji'. Apa ada tarji'? Iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kalimat raji'un, raja'ah tu kembali. Jadi dinamakan zikir ini, doa ini sebagai tarji'. Jadi siapa yang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hati. Yakni mengucapkan kalimat ini dengan disertakan keimanan, kefahamanlah tentu sekali sebelum itu. Dalam ayat tersebut ada keterangan bahawa sabar adalah sebab petunjuk bagi hati, dan bahawa petunjuk itu adalah salah satu pahala orang yang bersabar. Baik. Jadi itu tafsir ayat dalam surah At-Taghabun ini, yahdi qalbah. Dan terdapat faedah lain untuk hadis ini. Siapa yang melakukan satu amalan soleh, Allah akan balas disebabkan amalan tersebut. Allah akan balas dengan ganjaran yang sesuai dengan amalan yang dilakukan itu. Dalam hal ini orang ini bersabar dalam musibah, Allah akan tunjukkan hatinya, Allah akan tenangkan hati. Dan ini sesuai dengan amalannya tadi. Jadi lain kali bila dia kena musibah lagi, dia akan lagi sekali, dia akan lagi bersabar, dia akan sekali lagi redha dan pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diberikan kesabaran dalam musibah, dia diberikan nikmat yang sangat besar. Saya dulu baca kan, apa ni, semoga Allah SWT jadikan kita apabila mendapat nikmat bersyukur. Dan yang kedua, apabila ditimpa musibah bersabar. Dan yang ketiga, apabila berdosa beristighfar. Siapa yang ada tiga perkara ini menunjukkan insya-Allah lah, itu tanda bahawa dia adalah orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Apa lagi? Sebab setiap kita manusia, sama ada kali-kali kita akan dapat nikmat. Bila dapat nikmat, manusia terbagi kepada dua golongan. Satu yang bersyukur, satu yang kufur. Baik. Dan darajat orang yang bersyukur dengan orang yang kufur ni berbeza-beza lah. Tapi siapa yang dalam kategori bersyukur terhadap nikmat Allah SWT, maka dia telah mendapat nikmat yang sangat besar. Inilah taufik yang sangat besar apabila mendapat nikmat. Dan telah kita terangkan makna syukur tu bukannya dia berkata alhamdulillah, syukurullah, tidak. Dia dengan lidah, dengan hati dan juga dengan amal perbuatan. Dia akan beramal saleh menunjukkan kesyukurannya kepada Allah SWT. Dan kadang-kadang ditimpa musibah. Kalau tak dapat nikmat, timpa musibah. Dan apa lagi yang boleh seseorang itu lakukan bila ditimpa musibah? Yang paling baik adalah bersabar. Dan bila dia bersabar, dia akan terpelihara daripada kekufuran. Macam tadi juga, tak syukur, kufur. Tak bersabar, kufur juga. Jadi apabila seorang tu bersabar, Allah akan angkat darajatnya, Allah akan hapuskan dengan musibah, dengan kesabarannya itu dosa-dosanya dan seterusnya. Sebab tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat kagumnya ataupun peliknya, ajaibnya urusan orang yang beriman itu. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Yani keadaan apa juga baik aja. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapat sarra', sesuatu yang mengembirakannya, nikmat, maka dia bersyukur. Itulah orang beriman, dia akan bersyukur. Maka yang demikian itu baik untuknya. Kenapa baik? Sebab dia dapat pahala, telah melaksanakan yang wajib. Wa in asabathu darra'u sabar. Apabila dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Fakana khairallah. Dan itu juga baik untuknya. Jadi dalam keadaan baik saja, dalam sentiasa, dalam apa juga keadaan. Dan yang terakhir adalah apabila dia berdosa, dia beristighfar. Sebab manusia itu tak akan bebas macam mana pun keadaannya, melainkan dia seorang Nabi. Dia pasti akan buat dosa. Atau wali macam mana pun, sahabat pun ada juga buat dosa, buat salah. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dah buat satu benda yang sangat salah ni, binasalah aku. Apa dia? Aku telah mencium perempuan yang tak halal baginya, bukan isteri aku. Jadi bagaimana? Jadi Rasulullah SAW pun membacakan ayat wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidzakirin. Ini ayat dalam surah Hud. Dan dirikanlah salat pada dua hujung siang dan pada pertengahan atau hujung malam, wa zulafan minal lail, kegelapan malam. Sesungguhnya alhasanat, amalan yang soleh, kebaikan ini menghapuskan kesalahan, sayiat, kesalahan-kesalahan. Dan yang demikian telah peringatan bagi orang-orang yang beringat. Jadi sahabat tu pun tanya, ya Rasulullah, ini untuk aku seorang saja ke? Tak, ini adalah untuk semua orang. Jadi pun walaupun ayat ni turun kerana dia umum untuk semua orang. Dan Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, as-sallaita ma'ana fi hadzal masjid, kau solat tak dengan kita tadi kat masjid ni? Dia kata, ya, aku dah solat tadi sebab jemaah lah. Yang demikian itu menghapuskan kesalahan kau yang tadi. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ada dalam hadis 40. Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'il as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kau kepada Allah di mana juga kau berada, dan ikutilah kesalahan dosa itu dengan kebaikan, ini dengan amalan soleh, ia akan menghapuskannya. Jadi selain daripada kita beristighfar, kita juga hendaklah melaksanakan amalan-amalan yang soleh, dan ia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi sebaik-baik orang yang buat dosa adalah orang yang beristighfar. Jadi tiga perkara tadi, bersyukur bila dapat nikmat, bersabar bila tiba musibah, dan beristighfar yang minta ampun, taubat apabila berdosa, itulah sebaik-baik yang ada pada seseorang itu. Itu yang bezakan seorang yang dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT daripada orang yang disesatkan. Dan hadis, baik, sedikit tentang bersabar tadi terhadap musibah ini, bersabar terhadap musibah. Bersabar terhadap musibah ini juga terbagi kepada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah yang paling rendah sekali lah, iaitu dia bersabar, ditahan diri dia daripada melakukan perkataan ataupun perbuatan yang menyalahi syariat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditimpa musibah. Jadi ditahan diri, jangan keluarkan kata-kata mencelaru, membenci-benci, membentak-bentak, ataupun suara-suara yang dilarang apabila ditimpa musibah, iaitu meraung-raung ataupun perbuatan memukul-mukul pipi, memukul-mukul badan, goyak-goyakkan baju. Ditahan diri dia daripada hal tersebut. Nangis, nangis tak apa. Menangis tak apa. Keluar air mata tak apa, banyak pun tak apa. Sebab Nabi Ya'qub AS pun menangis apabila apa ni, apabila dengar anaknya telah dimakan oleh serigala bohong tu lah. Sampai buta mata Nabi Yaakob alaihissalam. Lepas satu-satu anaknya hilang. Jadi menangis tak mengapa. Nabi SAW sendiri juga menangis apabila anaknya Ibrahim Ibn Muhammad, anaknya Maryah Al-Qibtiyah yang umurnya baru lebih kurang 20 bulan meninggal dunia. Anak lelaki Nabi SAW namakan dia Ibrahim. 20 bulan meninggal dunia, 20 bulan ke 1 bulan lebih, nak dekat 2 tahun dah pandai jalan, panjat-panjat dan sebagainya, meninggal dunia. Innalillah innalillah raji'un. Nabi SAW tanam dia, Nabi SAW menangis. Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya air, yakni air mata mengalir dan hati sangat sedih, tapi kami tak akan berkata melainkan sesuatu yang meredakan Tuhan kami. Dan Nabi Isa SAW telah baca kalimat tarji', yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Nabi SAW menangis. Sahabat-sahabat bertanya, apa ni? Dalam hadis lain ada anak seorang daripada anak Rasulullah SAW meninggal dunia, dipanggil untuk menziarahi beliau. Nabi SAW mula kata suruh dia sabar je lah, dan suruh dia fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah dia mengharapkan pahala daripada Allah, hendaklah dia bersabar. Nabi tak nak pergi mula-mula, tapi dihantar lagi, dia jemput sekali lagi untuk melihat jenazah tersebut. Nabi SAW pun datang. Bila lihat anak tersebut macam gitu, Nabi SAW pun menangis. Sahabat-sahabat bertanya, ma hadha, ni apa ni ya Rasulullah, apa ni nangis? Jawab Rasulullah SAW, hadihi rahmah ja'ala Allahu fi qulubi ibadihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam, inilah rahmat yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Dan sesungguhnya tak adalah orang yang merahmati melainkan apa? Ar-Ruhama. Ini orang-orang yang mempunyai rahmat. Dan Allah merahmati orang-orang yang mempunyai kasih sayang terhadap orang lain. Jadi ini satu perkara yang dibolehkan. Jadi sabar maknanya menahan diri daripada mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang dimurkai. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, jadi dalam hati dia disuka tak akan musibah tersebut? Dalam hati tak suka. Dia rasa sakit. Ha. Kehilangan orang yang disayang ataupun sakit atau apa. Tingkatan yang lebih tinggi sikit daripada itu adalah tingkatan ar-ridha. Ridha alal musibah. Yang ini dia ridha apabila ditimpa musibah. Dia lebih tinggi daripada sabar. Di mana dalam hatinya itu sama saja. Pada dia sama saja ditimpa musibah itu ataupun tidak ditimpa musibah. Sebab apa? Dia sentiasa menyerahkan dirinya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau dia musibah pun tak sama, tak ada apa-apa pada dia. Tentulah ini lagi tinggi. Dan yang ini redha apabila ditimpa musibah ini hukumnya tidak wajib. Kalau diwajibkan atas kita redha terhadap musibah, kita tak boleh buat. Banyak orang yang tak boleh buat. Kita boleh paling banyak pun sabar. Maknanya kita tak suka juga. Baik. Duit banyak-banyak sekali hilang. Kerja dah bagus-bagus sekali kena retrench. Anak dah harap-harapkan sekali keluar tak hidup contohnya. Dah bagus-bagus bawa kereta kena rembat, kena langgar dari belakang, buat leceh dan sebagainya. Macam-macam lah. Kita tak suka kan? Kita tak suka. Kena tipu, kena frame dengan orang dan seterusnya kena fitnah. Siapa yang suka? Tapi kita boleh sabar tak? Boleh sabar maknanya kita tak cakap yang bukan-bukan, kita tak buat bukan-bukan, kita sabar. Maknanya sabar dan kita harapkan pahala daripada Allah SWT. Tapi kalau redha, biasa je, kena tak ada apa-apa. Tapi tak bermaknanya hati dia mati. Hati dia hidup, tapi dia seolah-olah berenang dalam kadar dan kadar ketentuan Allah SWT. Jadi dia boleh kawal dirinya. Dia redha pasrah betul-betul. Tapi banyak orang kita cakap macam betul saja, pasrah-pasrah, reda-reda, aku reda dan sebagainya, semua ada ikmah. Tapi dalam hati dia bengkak dan sebagainya. Sebenarnya dia baru dalam bab sabar je, dia belum lagi sampai atas, sampai naik bab reda. Baik. Jadi kalau reda tu dah tingkat para anbiya, mereka diuji dengan macam-macam ujian. Allah SWT berfirman kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan benar-benar pemberian, yakni betul-betul diturunkan tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura. Fasbir, bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu, jangan ikut orang-orang yang dosa, afiman au kafura, dan yang sangat kufur, jangan taat pada mereka. Konsisten aja. Konsisten apa? Sampaikan Quran yang diturunkan tadi. Kerja Nabi SAW lebih daripada kerja kita. Kerja tu saya rasa kasih 100 orang pun tak boleh buat. Tapi diserahkan kepada satu orang. Tapi satu orang ni boleh buat, iaitu Rasulullah SAW. Suruh sampaikan Quran. Suruh sampaikan Quran maknanya suruh sampaikan Islam, dan bukan sampaikan kat dalam kelas auditorium sejuk-sejuk gini sedap. Banyak adalah program miss kat TV ke apa ke. Program apa? Water beater pun program juga. Tapi sampaikan kepada apa ni? Satu umat semua. Ini bukan kerja senang. Dan kalau orang yang nak dengar tak apa, dia sampai kepada orang dengar, semua orang pun boleh ke tak? 1,000, 2,000 orang datang, senang lah orang nak dengar kau, senang lah. Tapi cuba kau kena sampaikan pada orang yang tak mau dengar kau, yang tuduh kau bukan-bukan, kau gila, kena sihir, tukang sihir pun kena sihir. Mereka kata sama ada sahir ataupun masyhur. pelik juga. Kalau ada tukang sihir, macam mana boleh kena sihir? Tapi janji tuduh lah, gila, pembohong, pendusta, kahin, dukun. Nabi SAW dituduh sebagai apa? Dukun. Ha. Dan macam-macam lagi. Baik, semua ada dalam Al-Quran. Di dalam keadaan gitu, Nabi SAW disuruh sabar. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah engkau terhadap apa ni, hukum Tuhanmu. Jadi kita tahu Rasulullah SAW nak dakwah bukan main susah. Sebab dia kalau dibenarkan berdakwah, bukan dia betul-betul free untuk, bebas untuk dakwah di Mekah tu. Diorang kan halang. Macam mana halang? Dia nak pergi je kat tempat ni je, ada orang ikut. Siapa yang paling kuat ikut tu? Pakcik dia sendiri. Pakcik ini Abu Lahab. Abu Lahab, isteri dia pun kadang ikut. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalah, hammal daripada hamilah, yakni yang pikul. Jadi banyak sangat pikul, jadi namanya hammalah. Al-hatab yakni kayu-kayu bakar. Jadi celakalah, binasalah Abu Lahab, dan telah binasalah dia, yakni dua tangan dia. Kalau dua tangan, dua tangan yang binasa, tapi badan pun tak binasa. Dengan dia-dia sekali lah. Tangan, sebab dia buat ni semua dengan tangan dia. Manusia buat kerja selalu dengan tangan. Tabat yada Abi Lahab watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta benda dia dan apa yang diusahakan, kasab dia, tak ada apa yang boleh menyelamatkan dirinya. Ma aghna anhu wa imra'atuhu, dan isterinya. Ini menunjukkan bahawa orang jahat ni selalu buat dengan geng, dengan kumpulan. Dan tak mustahil kumpulan ni keluarga sendiri. Dia pakai dia punya apa? Isteri dia, anak dia, pakcik dia, apa semuanya join sama. Kita ingatkan syarikat-syarikat family je kan, nak buat bisnes. Tapi nak entam orang, nak hancurkan Islam, sebenarnya mereka pakai apa ni? Pakai clan juga. Jangan terperanjat. Ni dulu dah ada. Dan ini keluarga sendiri ni, keluarga Rasulullah SAW. Jadi mana Nabi SAW pergi, dia ikut. Lepas tu dia akan kata apa? Jangan dengar si Muhammad ni, dia gila, dia gitu, dia gini. Dulu dia gitu, gini cerita. Aku pakcik dia. Cuba bayangkan apa ni, kita kena macam tu. Baik. Nasib dia baik, dia tak kena apa? Dia tak kena siksa saja Rasulullah SAW. Kalau boleh memang diorang nak bunuh dia, diorang nak siksa dia. Tapi kenapa tak boleh? Sebab dia ada keluarga Abu Talib, ketua pula orang Quraisy. Nasib baik Abu Talib ni, walaupun dia tak Islam lagi, tapi dia apa? Dia pertahankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada juga demokrasi ketika itu. Ada perbezaan agama. Tapi kalau fitnah tu semuanya, dia tak boleh tutup lah. Mulut orang, mulut tempayan boleh tutup kan? Mulut orang macam nak tutup? Aku lihat. Kemudian orang yang nak dengar dia tu pun tak boleh terima secara apa? Secara bebas juga nak kena sembunyi-sembunyi masuk Islam. Yang berani aja masuk Islam terang-terang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pasal dia ada apa? Ada family dia juga yang jaga. Seorang Arab ni dia punya, dia tak ada polis, dia tak ada tak ada law and order, tak ada. Nak komplain kepada siapa kalau kenanya tak ada. Dia nasib lah awak ada apa? Ada family yang boleh jaga awak, awak selamat. Kalau tak ada, habis. Kena bully lah. Ni cerita cowboy ni. Jadi macam Bilal, Ammar bin Yasir, keluarga Yasir semuanya habis. Dapat tahu je masuk Islam, mereka seksa. Sebab mereka ni du'afa, tak ada orang nak pelihara, nak pertahankan mereka. Jadi bapa dia dan ibu dia Sumayyah tu kena sula. Kena sula depan anaknya Ammar. Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW kata sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kamu adalah syurga. Tempat kamu kita jumpa nanti di syurga. Adapun anaknya, dia telah buat taqiyah. Taqiyah maknanya dia buat-buat, dia masuk Islam, dia murtad balik, yang dia murtad balik masuk pada kekufuran kerana apa? Nak selamatkan dirinya. Dia selamat, akhirnya dia hidup lama panjang sampai zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, jadi itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh sampaikan Al-Quran dan suruh bersabar. Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah tentang hukum Tuhanmu. Hukum ini umum. Apa juga yang datang daripada Allah SWT, laksanakan perintah Allah SWT dan bersabar ketika melaksanakannya, ada musibah dan sebagainya. Baik, kembali kepada tingkatan sabar tu. Jadi kita dah faham redha tu macam mana. Redha tu yakni keadaannya sama saja seperti tak kena musibah. Nah, dan tingkatan yang paling tinggi apabila ditimpa musibah, seseorang itu bersyukur. Syukur bila timpa musibah, alhamdulillah. Bukan sebut dengan mulut je tu, tapi hati bengkak tak? Dengan hati-hati sekali. Oh alhamdulillah, macam dapat nikmat, macam baru dapat bonus 2-3 bulan. Tak apalah, dapat bonus separuh bulan pun jadilah, janji dapatlah. Siapa nak kasi? Happy kan? Happy. Macam itulah tipu musibah. Anak meninggal dunia, alhamdulillah. Itu gini. Semua dia alhamdulillah. Syukur. Dan ini darajat yang lebih tinggi, jelas. Dan ini juga tidak wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil untuk darajat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, pada setiap keadaan. Yang ini nikmat ataupun musibah. Yang ini bersyukur terhadap Allah. Kenapa orang bersyukur terhadap musibah ni? Sebab dia yakin bahawa ni adalah baik untuknya. Apa juga musibah ni, dia baik. Kalaulah dia dah buat dosa, baguslah musibah menghapuskan dosa. Kalau bukan kerana dosa, ini memang ujian daripada Allah SWT. Yang penting ni adalah qada dan qadar Allah SWT. Aku bersyukur kepada Allah SWT. Tak ada sikit pun rasa benci dalam hatinya terhadap musibah. Kalau yang sikit-sikit pening-pening bolehlah, tapi kena yang berat-berat punya, itu susah. Tapi alhamdulillah telah disebutkan oleh ulama, dua darajat yang disebutkan tadi, syukur dan redha, ini tidak diwajibkan. Yang diwajibkan cuma satu je, iaitu bersabar apabila ditimpa musibah. Dan satu lagi perkara tentang bab sabar ini, apabila kita redha terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ni bab lain . Redha terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi sabar terhadap musibah, musibah ni pun takdir juga. Tapi ni lebih umum daripada ni, iaitu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya adalah wajib kita redha terhadap takdir Allah. Tadi saya kata tak wajib, ini wajib. Awak kena fahamkan mana satu yang kita bahaskan. Yang tadi tentang musibah je spesifik, yang ini takdir Allah secara umum. Yang ini bukan bab musibah lah. Bukan bab musibah je, bab musibah tak wajib. Jadi apa lagi takdir Allah SWT? Satu, bila dapat nikmat. Dapat nikmat, alhamdulillah lah, tak ada masalah ni, tak ada isu. Tapi apabila seseorang itu buat maksiat, bila dah buat maksiat, dah berlaku, dah sudah dah, ini ditakdirkan oleh Allah SWT ataupun tidak? Jawabnya, ya. Wajib tak kita redha terhadap takdir Allah SWT? Jadi maknanya, kalau awak cakap ya, dia wajib redha terhadap maksiat yang dilakukan. Jadi di sini sebenarnya pembahasannya halus lah, tapi saya harap awak boleh faham. Bila kita buat maksiat, ada dua angle kita kena lihat. Jadi hukumnya berbeza-beza, melihat perspektif yang berbeza-beza. Kalau kita lihat daripada sudut maksiat yang dilakukan tadi, sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah SWT, Allah takdirkan kita mesti buat punya, macam mana pun kita akan buat. Hatta semua manusia mesti buat zina, kata Nabi SAW. Sesuatu yang Allah telah tuliskan, mata dia berzina, telinga dia berzina, tangan dia berzina, kaki dia berzina, sampai kat satu tahap paratnya, kemaluannya membenarkannya ataupun tidak. Maknanya mata kita guarantee mesti buat zina punya. Ini zina mata lah, zina telinga, zina mulut, zina tangan kaki. Tapi ada yang zina betul-betul, ada yang tidak. Tapi kadar zina tu mesti ada dah, mesti ada, tak boleh lari. Ditakdirkan oleh Allah SWT. Baik, tadi kita nak cakap pasal zina, kita cakap pasal lain lah. Maksiat-maksiat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil yang telah kita lakukan. Kalau kita lihat daripada takdir Allah SWT, boleh tak kita tak reda bahawa ini adalah ketentuan Allah SWT atas kita personally ataupun pada semua orang? Mana boleh? Kita mesti reda. Kalau Allah dah tulis, kita reda. Kita kalau tak reda terhadap takdir Allah SWT, maknanya kita tak reda terhadap perbuatan Allah SWT. Maknanya tak reda pada Allah SWT. Jadi kita mesti reda Allah dah tuliskan maksiat tu atas kita. Sebab tu sebahagian kita kisah baca dalam Quran, Nabi-Nabi pun ada buat salah. Tak adalah salah sampai bab dosa pun, tapi silap juga hak untuk hak mereka yang tinggi. Nabi Adam AS dilarang daripada makan buah dalam syurga. Dalam Quran kata jangan dekat, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua Adam dan Hawa ni dekat, mendekati pohon ini. Sebab apa? Jangan makan. Bukan sangat dekat aja, maknanya jangan makan. Walaupun awak baca dalam surah Al-Baqarah, awak baca Quran habis-habis, awak akan jumpa rupa-rupanya mereka dah makan. Bukan dekat aja, mereka dah makan buah larangan tersebut. Fa'akala minha. Dalam surah Taha awak periksa, fa'akala minha, mereka berdua pun makan. Jadi bukan dekat aja. Jadi maksud tadi apa? Bukan jangan makan. Jangan dekat tu maknanya jangan makan. Dan mereka terus dah dekat dan makan lagi. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, maka ternampaklah daripada mereka dua aurat mereka. Watafiqa fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Cepat-cepat mereka apa ni? Mengambil daun syurga untuk menutup aurat kemaluan mereka. Nah, itu hukumannya bila dah buat salah. Tanggalkan pakaian ni. Cuba bayangkan kalau kat dunia ni setiap kali buat salah pakaian tertanggal. Itu dia. Kat dunia tak, tempat dia lain, tempat syurga. Tempat tu kemarin Allah SWT balas dengan hukuman tersebut. Tak layak dapat apa pakaian syurga. Ala kulli hal, dah buat salah, ditakdirkan oleh Allah SWT ataupun tidak? Ya, ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi kalau Nabi-Nabi pun ada buat kesilapan, Nabi Yunus AS pun ada tersilap, dakwah, kaum dia tak dengar, dia marah, dia tinggalkan. Kata orang tu apa ni, campak tolah, dia kan bawa diri sampai dekat tepi laut, naik kapal pergi mana pergi tak kisah, aku pergi, kaum aku ajak dakwah, tak mau ikut. Sampai kat kapal tengah laut, kita pun tahu apa jadi. Ribut taufan, hujan apa dalam laut, awak tahulah apa jadi. Jadi dalam syariat mereka, kita mesti apa ni, undi. Undi apa? Salah seorang daripada kita mesti dicampak one by one sampai apa ni, sampai stop taufan tersebut. Tapi dalam syariat kita nasib baik tak ada tu. Maknanya kalau ada dalam syariat kita, maknanya dalam syariat mereka boleh bunuh satu orang untuk selamatkan orang lain. Tapi awak jangan ingat ini boleh pakai dalam kaedah kita. Tak boleh . Memang sekarang tak boleh bunuh satu orang untuk selamatkan yang lain, tak boleh. Ini syariat Nabi Yunus AS, disepakati oleh ulama. Ini antara yang tak boleh kita pakai syariat ni. Yang penting diorang pakai. Setiap kali undi, keluar nama Nabi Yunus AS. Fasahama fakana minal mudhadin. Mereka undi dan asyik-asyik dia lah yang tercampak, ya ni yang terkeluar nama dia. Tapi dia orang tak mau keluarkan Nabi Yunus SAW sebab dia masya-Allah nampak dia orang salih Nabi daripada keadaan ni. Tapi dia nak macam mana asyik keluar je, Nabi Yunus kata dah lah aku keluar. Dia pun terjun, memang kalau terjun kira bunuh diri. Ikut syariat kita boleh tak macam tu? Tak boleh tapi syariat tu boleh. tapi dia tak meninggal dunia, tak lemas juga. Turun belum apa-apa lagi, belum lemas lagi, telah ditelan oleh ikan besar. Hud. Dia telan, tak mati juga kat dalam tu. Ada oksigen lagi kat dalam. Dan kenapa agaknya dia ditelan ataupun dia masuk kat dalam perut tu? Sebab apa? Sebab dia tinggalkan kaumnya. Awak baca dalam surah Nun, awak akan jumpa ayat-ayat ni. Jadi kat dalam lama dia pun berdoa kepada Allah SWT. Kata Allah SWT, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan kerana dia dulu termasuk orang-orang yang banyak tasbih, yang banyak zikir, banyak ingat Allah SWT, banyak doa, banyak ibadat, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu dia akan kekal dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Sampai sekarang lah, ini mulai kiamat lagi kan, Nabi Nuh masih kat dalam lagi. Kalau bukan pasal dia apa ni, dulunya ibadat, maknanya apa? Sebagai balasan terhadap kesalahan, Allah tak akan keluarkan dia daripada situ. Kata Allah keluarkan juga, fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim. Kami pun kecampakkan daripada kat tepi pantai dalam keadaan dia sakit. Lepas tu sakit, ada ubat, Allah kasih dia ubat. Wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan pohon daripada yaqtin, yaqtin, yaqtin. Apa tu buah apa tu yang ada macam Halloween apa? Ah, buah labu tu. Halloween buat saya ingat. Buah labu tu, dia ubat bagi dia, dia sihat. Dan dekat tempat situ, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami hantarkan kepada dia, pada satu umat yang jumlahnya 100,000 orang ataupun lebih. Tapi bukan atau lebih, maknanya 100,000 atau lebih, 100,000. Yakni ini ada pembahasan panjang lebar. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Maka mereka pun beriman, maka kami pun berikan umat itu nikmat sampai pada masa yang ditentukan. Jadi dia kasih, dapat peluang lagi sekali untuk berdakwah lagi sekali. Jadi salah ke tidak ni? Salah. Dan ini satu takdir daripada Allah SWT. Sebenarnya apa hikmah ni? Jadi pelajaran untuk orang yang selepas itu, bila ditimpa, bila dah buat salah, beristighfar. Nah. Jadi kita mesti redha apabila kita dah buat maksiat. Daripada perspektif, dia adalah sesuatu yang telah ditulis oleh Allah SWT. Sebagaimana kita redha, kita dijadikan lelaki, jadikan orang Melayu, betul tak? Dijadikan orang Islam lah, orang bompan dan seterusnya. Kita mesti redha apa juga keadaan kita. Sama ada kita cukup sifat, tak cukup sifat ke apa benda ke, tak apa, kita redha. Soalan dah takdirkan macam ni. Tetapi ada lagi satu perspektif. Ulama kata maksiat tu sendiri, buat maksiat tu boleh tak kita redha? Semata-mata kerana ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita mesti benci maksiat yang telah kita lakukan. Mesti benci lah. Kalau tak benci, macam mana nak menyesal? Kalau tak menyesal, macam mana nak sempurna taubatnya? Syarat sah taubat, menyesal terhadap kesalahan. Jadi kata ulama, ada kaedah, ada dua perspektif kat sini, al-qadar dan al-maqdur. Al-qadar tulisan Allah SWT, yakni qadar Allah SWT. Al-maqdur yang ditakdirkan oleh Allah SWT, iaitu maksiat tersebut. Allah SWT suka tak kita buat maksiat? Tak suka. Allah larang lagi kita buat maksiat. Jadi mana kita boleh suka buat maksiat, redha buat maksiat? Jadi kita mesti benci buat maksiat tersebut. Tapi at the same time, kita redha bahawa ini memang Allah dah tuliskan bagi kita. Dah. Baik. Kalau tu dalam bab maksiat, dalam hal lain mesti lebih-lebih lah lagi kita redha, ya. Kita redha pada Allah SWT. Lebih tinggi lagi tu dalam bab musibah, walaupun tak wajib, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah SWT. Itu tingkatan yang paling tinggi. Okay, kita teruskan lagi. Wafi sahih Muslim. Nah, diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis tak habis Abu Hurairah. Memanglah Abu Hurairah paling banyak hadis. Champion meriwayatkan hadis paling banyak. dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 5 tahun, tak sampai dekat 5 tahun. Dia masuk Islam tahun ke-5 Hijrah. Dia tinggal lagi 5 tahun. Tapi hadis dia lagi banyak daripada sahabat-sahabat lain. Itu yang pelik tu. Tapi sebenarnya ia adalah satu pelajaran bagi kita. Siapa rajin, dia dapatlah manjat dan wajat. Kenapa dia dapat banyak hadis? Dia rajin. Dia belajar, dia hafal, dia rekod, dia tulis. Dia bukan hafal saja, dia tulis sekali. Dan hafalan dia memang kencang. Pada satu hari zaman khalifah mana, saya lupa. Dan beliau dia umur panjang. Khalifah panggil dia. Panggil siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang. Okey. Dan sebelum dia datang tu, khalifah dah buatkan satu tempat tersembunyi. Belakang tabir, belakang tembok ni ada apa ni? Ada orang tengah duduk. Memang khalifah suruh duduk. Dia duduk situ buat apa? Suruh pegang pensel, pegang pen lah, kertas. Apa yang nanti dibaca oleh Abu Hurairah nanti, kau tulis. Okay, jadi khalifah pun kata kepada Abu Hurairah, sampaikan kepada aku apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Sampaikanlah satu jam, berapa puluh hadis. Tata mungkin nak dekat 100 hadis. Jangan terperanjat, 100 hadis ni tak ada benda. Saya ada baca di kalangan ulama, siapa nama dia? Ada satu ulama hadis, dia baca hadis Abu Bakar Ibn Abi Shaybah. Kenal kan? Abu Bakar Ibn Abi Shaybah. Kita baca dekat Sahih Bukhari Sahih Muslim, hadatsana Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, ulama Kufah. Dia hafiz yang hebat. Dia sekali baca hadis 400 hadis one shot. Bukan pasal haus ke tak haus, hafalan tu. Bukan haus suara, haus apa pun. Ya Allah, 400 hadis dengan sanadnya. Dengan sanad satu sanad aku nampak 4 orang gitu. Ingat mantan 400 hadis sampai habis. Orang tu kopi dalam macam komputer. Baik, Abu Hurairah keluarkan hadis-hadisnya berapa jam gitu. Yang itu kat belakang tak perasan tengah tulis. Abu Hurairah tak tahu. Okay, dah habis. Dah. Next year, tahun lagi satu, khalifah panggil lagi sekali Abu Hurairah. Panggil lagi sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kitab tu dikeluarkan kitab tu. Okey. Bukan tak dikeluarkan kitab tu, sama. Khalifah kata, kau baca hadis-hadis yang kau baca tahun lepas pada aku tu kemarin. Dia pun keluarkan baca-baca. Kat dia tu situ kan tu, dia pergi check. Sama, in order. Jadi di situlah terserlahnya hifz, yakni kehafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Sebab itu dia jadi ini ulama yang paling masyhur, paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara isnatani innasi yang ada pada manusia. Ini masih dilakukan orang. Huma bihim kufrun. Dua perkara ini ada pada manusia, dia adalah kekufuran kepada mereka. Tapi kufur di sini bukan hanya keluar daripada Islam. Sebab dia nakirah. Kalau dia al-kufru, dia kekufuran, baru keluar daripada Islam. Kalau kufrun maknanya sesuatu kufuran lah. Maknanya dia tak sampai keluar daripada Islam, tapi dosa yang sangat besar. Apa dia yang dilakukan oleh orang ramai sampai sekarang? Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, iaitu mencela keturunan. Yang kedua adalah meratapi orang mati. Adapun mencela keturunan telah kita bahaskan dulu. Datuk kau begitulah, beginilah, engkau apa anak tak, dan sebagainya lah, macam-macam dia kata. Penakutlah ataupun kau punya keturunan perampaslah dan seterusnya. Lagi-lagi zaman apa ni, zaman dahulu. Yang di sini yang ada kaitannya dengan bab qada dan qadar, an-niyaha 'alal mayyit. Niyaha maknanya meratapi orang mati. Dan meratapi orang mati ni maknanya dengan suara ataupun dengan perbuatan. suara, iaitu dia keluarkan tangisan yang apa ni, meraung-raung, ataupun macam burung hantu macam itu kan, ada macam itu. Itu cuma, ataupun dengan perbuatan sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibn Mas'ud, Nabi SAW bersabda, bukanlah daripada golongan kami siapa yang memukul pipi-pipi. Kau pukul pipi kerana apa ni? Kerana meratap. Wasyaqqal juyub, dan mengoyakkan baju. Dan juyub ini adalah tempat leher, tempat masuk kepala baju tu, itu namakan juyub. Sebab itu dalam Quran, walyadribna alai walyadribna alaihinna min juyubihinna. Dalam surah An-Nur memerintahkan pakai hijab tu, Allah SWT suruh hendaklah dia pakaikan, tutupkan daripada kepalanya sampai labuh, sampai pada juyub. Juyub tu tempat pakai apa ni, tempat pakai masuk kepala pakai baju, dan besar kan dia, sampai kepada dada. Jadi kalau yang sekerat-sekerat macam gitu tu semua tak pakai. Nampak bau lagi ni semua tak pakai. Pakai kot lagi kadang-kadang. Nah, orang buat haji ni semua. Jadi nak kena tutup sampai apa? Sampai semuanya. Yang terik maknanya lepas. Campak lah. Pakai dari atas sampai kepada bahagian dada, juyuk. Jadi dia koyak-koyakkan bajulah. Ni kan tempat pakai kepala ni panjang kan? Dia koyak-koyakkan. Kenapa koyak-koyakkan? Mengamuk. Sedih gunanya, sangat sedih kerana kehilangan orang yang dikasihi. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi ini semua adalah perbuatan menyalahi sabar apabila ditimpa musibah. Dan ini hanya contoh. Kalau ada perbuatan lain yang menunjukkan dia tak redha, dia tidak sabar terhadap musibah, maka dia masuk dalam bab ini. Kekufuran juga. Sebagian orang apa ni, campak-campak pinggan mangkuk. Ada orang sampai apa ni, bakar barang bila apa ni kematian. Ada sampai berhubung dengan rumah. Kalau dah sampai macam itu, lagi teruk lagi lah. Jadi kalau tarik-tarik rambut, ataupun cukur rambut, ataupun apa-apa je lah yang orang buat tu lah, bung-bung chair pun sama juga. Jadi kalau dah sampai macam gitu, maka ia adalah sesuatu yang menyalahi kesabaran kepada terhadap musibah. Jadi ini mengurangkan iman seseorang itu kepada Allah SWT. Allah tak tunjukkan hatinya. Hadis yang berikutnya, hadis Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, dan hadis ini menerangkan bagaimana seorang itu memahami, mensikapi musibah. Idza aradallahu bi'abdil khaira, apabila Allah mengkehendaki kebaikan pada seorang hamba-Nya. Menunjukkan Allah ada sifat iradah dan aradah, iradah, kehendak. Tapi kehendak Allah sama tak dengan kehendak manusia? Kataan dia sama, makna dia sama, tapi hakikat kaifiat dia tentulah tak sama. Kehendak kita tak sama. Kehendak Allah SWT, wa ma tasya'una illa ay yasha'Allah. Tak adalah yang kamu kehendaki melainkan yang Allah kehendaki. Kalau Allah tak kehendaki, kita punya kehendak tak dapat. Kalau Allah hendakkan hamba-Nya kebaikan, untuk ke hamba-Nya kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, Allah akan percepatkan balasannya di dunia. Ada satu lagi sifat Allah SWT, Allah yu'aqib, Allah menghukum. Uqubah maknanya daripada sudut bahasa, daripada kaki tu, belakang kaki. Jadi kalau kita jalan tu, belakang kaki kita tu lah, kita ada apa ni, aqib. Dan maksud, dan kenapa dinamakan balasan hukuman tu sebagai uqubah? Sebab apabila kita buat salah, terus ada hukumannya selepas itu. Sebab itu dinamakan uqubah. Allah akan segerakan uqubahnya, balasan terhadap kesalahannya, dosanya lah, apalagi di dunia. Jadi tahu-tahu dia timpa musibah, sakit tu sakit, ini itu dan ini, kadang-kadang lebih teruk daripada itu, sampai kematian dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya adalah sesuatu kebaikan bagimu. Tapi kalau Allah hendakkan untuk hambanya kejahatan, keburukan, maknanya Allah SWT di sini boleh mengendaki kebaikan, boleh mengendaki keburukan. Tapi keburukan ini bukan keburukan semata-mata. Daripada satu angle keburukan untuk hamba tersebut musibah, tapi daripada sudut lain dia ada kebaikan. Tak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan yang jahat semata-mata, buruk semata-mata. Tak ada. Hatta iblis pun ada baik. Betul tak? Daripada sudut siapa baik kan? Daripada sudut kita memang teruk lah. Tapi daripada sudut overall hikmah dia, kalau tak ada syaitan, tak ada iblis, macam mana nak naikkan darjat orang yang beriman? Bila dia goda, dia boleh tahan. Kalau tak ada iblis, senang lah semua. Semua masuk syurga satu level, betul tak? Tak payah buat 7 tingkat level apa ni. Semua masuk sama. Tak ada ujian. Dia ada iblis. Jadi siapa boleh lawan iblis dia, boleh lawan syaitan dia, seperti Nabi SAW, iblis, syaitan Nabi SAW, Nabi pun ada syaitan. Tapi syaitan Nabi SAW tak perintahkan dia, melainkan buat kebaikan. Jadi macam malaikat, syaitan dia jadi malaikat. Sebab kata dalam hadis tu, fa'aslama. Dia syaitan aku, tapi dia telah Islam, sama ada Islam ataupun dia telah menyerah diri. Jadi tak suruh aku buat, melainkan buat kebaikan. Tapi kita punya syaitan belum lagi masuk Islam lagi. Dia tetap syaitan. Dan dalil bahawa tidak ada satu namakan keburukan semata-mata, semuanya pasti ada kebaikan daripada sudut lain, sama ada kita tahu atau tak tahu, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya pada waktu malam, wasyarru wal khairu kulluha kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Dan kebaikan itu, semua kebaikan itu ada di dua tanganmu. Yani semua datang daripada engkau, ya Allah. Dan kejahatan itu bukan kepadamu. Walaupun Allah SWT ciptakan asyar min syarri ma khalaqa. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan ciptaan Allah SWT. Tapi tak ada dinamakan kejahatan semata-mata, tak ada eh. Benda yang beracun tu kadang-kadang ada baiknya juga. Ya, penyakit tu ada, ada baiknya juga. Kemiskinan ada kebaikan, kecacatan ada kebaikan dan seterusnya. Kalau tak ada penyakit, semua orang expire ikut expiry date. Tak ada orang mati cepat, betul tak? Problem tak? Sekarang ini yang banyak penyakit, kita ada problem. Sampai kena letak Medisave apa semuanya. Cuba bayangkan semua orang mati cantik aja tak ikut time dia. Banyak orang tak mati-mati. Cuba tak ada gempa bumi, sekali mati ribu-ribu. Tak ada perang, sekali mati ribu-ribu. Eh? Semua mati ikut expiry date. Kebanyakan orang mati betul. Ikut time ke mati sakit. Sakit jadi bagus tu ada sakit. Selain daripada hikmah-hikmah sakit yang lain. Kalau tak ada sakit, doktor tak ada kerja. Betul tak? Hospital tak ada. Tak payah susah-susah cari ubat. Jadi ada bagus. Cuba tak ada orang sakit, doktor dekat klinik semuanya taklah, tak laku. Jadi semua tu ada kebaikan dan bisa sudut untuk kita sakit. Tapi doktor suka bila kita sakit. Macam musim hujan, orang jual es krim tak laku, dia benci. Tapi orang jual payung apa? Untung lah. Jadi tak ada sesuatu yang betul-betulnya jahat semata-mata, buruk semata-mata. Baik, semuanya ada kebaikan, semuanya kebaikan. Sebab itu kita kena bersabar. Bila Allah kehendaki itu hambanya keburukan, amsaka anhu bizanbihi. Allah tahannya dengan, Allah tahan darinya dengan sebab dosanya. Apa makna tahan dengannya? Ini Allah tangguhkan azabnya di dunia. Amsakaan. Patutnya Allah nak azabkan, patutnya immediately after dia buat dosa. Biarlah tak segera kan. Maksudnya ini adalah satu perbuatan Allah SWT. Allah amsak yumsik. Dengan kehendak Allah SWT, baik-baik nak azab, Allah boleh tahan. Kenapa? Supaya Allah balasnya di hari kiamat. Dan azab kat mana lagi senang atau lagi susah? Dunia lagi senang daripada azab di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dua-dua juga. Nikmat kat akhirat lagi baik dan lagi kekal, dan azab di akhirat lebih keras, asyad dan lagi kekal. Jadi biar kena di dunia, itu menunjukkan Allah inginkan kebaikan untuk kita. Kalau tak ada apa-apa je, nikmat saja, khawatir kita bantah Allah SWT nak balaskannya di hari kiamat kelak. Dan hari kiamat dinamakan hari kiamat, kita semua tahu, hari dibangkitkan manusia. Kemudian hadis yang terakhir, sesungguhnya besarnya balasan al-jazak, ini pahala lah, setimpal dengan besarnya cubaan. Ini kaedah. Jadi mafhum khulafa, kalaulah balaknya sedikit, pahalanya pun sedikit lah. Lagi banyak cubaan, lagi banyak pahala. Dan apabila Allah SWT mencintai sesuatu kaum, Allah akan uji mereka. Ini dengan cubaan-cubaan yang banyak. Kemudian siapa yang redha, yang redha terhadap ujian tersebut, maka baginyalah keredhaan. Dan siapa yang benci, maka baginyalah kebencian. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita minta balak, yang minta balak konon-konon nanti boleh sabar. Sekali Allah berikan balak, bawa sif. Ada satu wali, kononnya wali lah, sufi sebenarnya, dia doa pada Allah SWT, ya Allah uji aku, uji aku ya Allah, supaya apa ni, aku apa ni dapat, apa ni dapat naik derajat lebih kurang macam itulah. Ini adalah majuk buat Allah. Sekali Allah uji ni dapat bawa sif, dia tak boleh tahan terpekik-pekik tiap-tiap hari. Jadi jangan minta balak, jangan minta musibah. Kita minta al-afwa wal-afiyah fid dini wa dunya wal-akhir. Jadi kita minta sabar indal balak. Saya rasa apa yang disampaikan sini. Baik, kita lihat buku surat 682, kandungan bab ini. Tafsiran ayat dalam surah At-Taghabun. Siapa yang beriman pada Allah, maknanya ketika musibah dia redha, sebagaimana tafsir Al-Qamah rahimahullah, Allah akan berikan dia ketenangan dalam hatinya. Yang kedua, sabar terhadap segala cubaan, termasuk iman kepada Allah. Walaupun kita sempat dengar selalu as-sabru minal iman, ada juga hadis yang maknanya seperti itu. As-sabru biya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sabar itu adalah cahaya macam api, panas, cahaya panas. Yang ketiga, termasuk kekufuran adalah mencela keturunan dan meratapi orang mati. Kita terangkan bahawa kalau hatinya tak sampai lagi kufurkan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap qada dan qadar ini, dia belum kufur lagi lah, masih dalam Islam, tapi dia dalam keadaan berbahaya. Yang keempat, ancaman keras terhadap orang-orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan suruan jahiliyah kerana meratapi orang mati. Tapi kalau pukul-pukul pipi sayang-sayang tak ada apa-apa, tak masuk. Koyak-koyak baju nak buat lap-lap tak apa-apa. Ini bila apa? Bila meratapi orang mati, kena faham. Walaupun lafaz umum, dia khusus maksud dia. Yang kelima, tanda apabila Allah mengkendaki kebaikan kepada hamba-Nya. Apabila Allah SWT timpakan dia musibah, itulah tanda Allah berikan kebaikan kepada dia. Ini tak semestinya, tak semestinya. Tanda, tanda ni namanya apa? Alamat lah. Hakikat ni kita tak akan tahu. Yang keenam, tanda apabila Allah menghendaki keburukan kepada hamba-Nya, iaitu Allah SWT kasih dia nikmat saja. Di sana ada orang-orang yang tak dapat musibah, tapi dia pun tak ada dosa juga. Boleh juga macam tu kan. Ada orang baik sangat, minta maaf. Ada orang yang jahat dan ditimpa musibah pula tiap-tiap hari sampai mati, dan akhirnya dia masuk neraka juga. Ada juga macam tu. Ini tanda je. Kebanyakan kali dia macam ni. Yang ketujuh, tanda kecintaan Allah kepada hambanya, iaitu Allah SWT mengazab dia di dunia. Tapi sebenarnya yang paling baik adalah Allah tak azab kita dengan dosa kita di dunia. Itu paling baik lah. Kan tu khair. Tapi kerana kehidupan manusia ni takkan sunyi daripada musibah, diterangkan hal ini. Yang kelapan, dilarang bersikap marah. Yang ni marah-marah dan tidak sabar atas cobaan yang diujikan Allah. Yang kesembilan, pahala bagi orang yang redha atas cobaan yang menimpanya. Pahalanya besar mengikut dosa ataupun cobaan ujian yang besar tersebut. Kita tengok soalan-soalan kat sini. Daripada internet ni. Bagaimana membezakan antara ujian dari Allah dengan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ujian tu dalam bentuk musibah. Sakit, ujian. Kehilangan orang disayangi, ujian. Kemiskinan, ujian. Dan seterusnya, musibah semua ujian daripada Allah SWT. Apa yang diuji? Tes sabar awak lah. Apa lagi? Tunggu, tunggu, tunggu bas tak datang-datang. Ha, tu eh. Ujian. Tak datang awal-awal sekali jam. Sekali tayar pancit. Musibah kan? Ujian juga. Kemungkinan disebabkan awak ada dosa. Kau tahu kena musibah ni. Sama dosa sendiri dengan Allah SWT, dosa dengan orang. Mana kita tahu, dengan keluarga ke? Jadi tempat musibah. Kadang-kadang tak ada dosa, tak ada salah, tapi tetap kena musibah. Maka demikian apa pula hikmah dia? Nak naikkan darajat seseorang. Jadi jawabnya, semua musibah ujian daripada Allah SWT. Ada gambar dalam soal pendidikan anak-anak, siapa yang lebih berhak? Apakah orang tua atau anak itu sendiri? Okey, panjang mesyuarat soalan ni. Soalan ni pendek je, dan bawah dia ada lagi ya. Menuntut ilmu syar'i adalah satu kewajipan bagi setiap Muslim. Bagaimana cara kita dapat menekankan perkara ini pada anak-anak? Ada tiga soalan. Seawal usia berapa anak-anak ini diterapkan dengan ilmu syar'i? Empat. Apakah dengan meletakkan anak di pesantren yang bermanhaj salaf dapat mentarbiah anak? Lima. Atau biarkan si anak sekolah sekular dan bawa dia ke kelas yang seminggu sekali. 6. 5 dengan 6 berkongsi sama. Mohon penjelasan. Ni burung lah ni. 5 in 1. Hak mendidik anak-anak, hak orang tua lah. Jelas. Hak maknanya apa? Kewajipan. Allah wajibkan dia untuk kasih dia makan, kasih dia pakaian, apa semuanya kan, betul tak? Termasuk berikan dia ilmu, ajar dia, didik dia, adabkan dia. Kenapa diserahkan kepada orang tu, bukan pada anak? Anak mana tahu bagus atau tak bagus? Dia kalau boleh nak pergi sekolah ke, dia nak main-main? Main-main nak tidur? Nak baca buku ke, nak main-main juga? Jadi orang tu lah yang mendidiknya. Biasalah kita semuanya tu. Melainkan awak maksud anak tu dah dewasa. Anak tu dah dewasa, memang dia jaga diri dia sendiri. Kita cuma boleh nasihat. Selagi dia di bawah tanggungjawab kita, pendidikan dia di bawah apa ni, tanggungjawab kita. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajipan di setiap Muslim. Nah, itu hadis. Jadi bagaimana kita nak tekankan perkara ini pada anak-anak? Kita kena ajarkan dia lah ilmu-ilmu syar'i yang kita tahu, kalau kita tahu. Tapi kalau kita banyak yang kita tak tahu, kita kena serahkan dia kepada orang yang tahu. Dan tempat tu adalah sekolah. Zaman kita tempat dia sekolah. Dah tak ada lagi guru satu orang ajar satu budak tu sampai 10 tahun, 20 tahun. Tak ada lagi. Sekarang semua pergi sekolah. Sekolah kat situ ada guru budak-budak dan ada guru guru gitu. Baik. Itu asalnya. Mana yang kita boleh ajar dia baca ngaji, ikut apa ngaji Quran, boleh ajar dia solat, wuduk dan sebagainya. Apa yang kita tahu, kita ajarlah. Adab-adab. Okay, seawal usia berapa anak-anak ni diterapkan dengan ilmu syar'i? Sekecil-kecilnya. Bila dia boleh faham saja, kita dah ajar. Umur 2-3 tahun kita dah start ajar tentang Islam. Apakah dengan meletak anak di pesantren salaf dapat mentarbiah anak? Itulah yang diharapkan, itu yang sepatutnya. Kalau tempat situ pun tak boleh tarbiah anak, nak hantar kat mana? Hantar kat tempat gangster ke something? Kalau hantar dekat madrasah bidah, dia jadi ahli bidah, samalah juga. Tapi mesti ke berlaku produknya keluar? Ha, itu cerita lain. Ha, itu takdir Allah SWT. Kita usaha saja. Atau biarkan si anak di sekolah sekolah dan bawa dia ke kelas yang seminggu sekali. Saya rasa jawapan kita semua tahu. Saya tak payah jawab. Dia tak boleh seminggu sekali pun tak boleh. Tiap-tiap hari pun kadang-kadang tak cukup. Tapi apa yang kita buat, yang kita mesti buat adalah apa yang kita mampu buat. Saya katakan kaedah dia adalah mendidik anak ni buat mana yang kita mampu. Akhirnya bila kita nanti jumpa Allah SWT, kita dah boleh jawab lah, kita dah buat apa yang kita mampu. Jadi cerita ni bukan hantar terus campakkan dekat situ dah tinggalkan gitu. Dia bukan macam itu. Terus awak dah selesai tak payah buat kerja. Dia nak kena banyak ada punya kerja kan. Awak kena buatkan hati dia cinta kepada agama. Itu masalah lain. Ini soalan, apakah tindakan undang-undang kata seorang yang bersalah termasuk musibah? Jika tak sabar, iman akan turun. Tindakan undang-undang. Tak berapa faham eh? Undang-undang negara, undang-undang Islam atas seorang yang bersalah. Undang-undang negara. Kena tanya lawyer lah, saya tak tahu. Kalau Islam, nampak ada orang pukul-pukul pipi, koyak-koyakkan apa ni baju dan sebagainya, dia kena takzir. Takzir maknanya kena hukum. Dan hukumnya dihukum oleh qadi lah, yang setimpal untuknya. Mungkin saman, mungkin masuk jail, mungkin sebat. Boleh? Mungkin semua sekali, all of the above, semua boleh. Tengok keadaan dia, degil sangat ke. Kalau ada orang Syiah buat macam gitu, baiklah kita tangkap terus masuk dalam je, jangan kasi keluar. Adakah mendoakan kesengsaraan? Okay, jika tak sabar iman akan turun. Naam, tak sabar iman akan turun. Bahkan sebab dia tak sabar adalah iman dia dah rendah. Dan iman dia akan turun bila dia tak sabar sebab buat dosa, iman itu akan berkurangan. Yang kedua, adakah mendoakan kesengsaraan kepada orang yang menganiaya kita, mengeluarkan kita dari menjadi sabar? Doakan kesengsaraan. Ini adalah da'watul mazlum. Orang yang dianiaya, boleh tak dia doa supaya dibalas balik orang yang menganiayanya? Jawabnya apa? Boleh. Tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Orang itu betul-betul menganiaya awak. Awak jangan agak-agak aja dia menganiaya awak. Dia sengaja nak anaya awak. Kadang-kadang kita ni bila dah kena, kita main suit aja sembarang orang tu. Ni kita punya majikan lah, kawan lah, apa semua anaya kita. Lepas tu doa macam-macam, Allah tak terima juga. Sebab apa? Doa awak tak kena pada tempatnya, awak pun zalim. Itu dia. Dan doakan kesengsaraan ini macam mana? Dia anak ayah awak macam mana? Dia ambil awak RM10, awak doakan dia, ya Allah, biarkan dia pakai miskin, minta sedekah pergi jalan. Takkanlah macam gitu. Setimpal sudahlah, ya Allah balas saja sudahlah. Nak cakap macam gitu pun balaskan dia. Jangan suruh dia, biar mata dia buta, biar dia jadi gila, biar dia gitulah. Ini dah teruk sangatlah. Ini tidak, doa melampau dalam doa. Jadi ada beberapa benda kita nak kena tahu dulu. Mula-mula dia betul-betul zalim kita ke tidak. Jadi nak kena ada ilmu, ada hukum benda yang dia buat tu sesuatu yang zalim ke tidak. Kadang-kadang dia ijtihad, dia buat satu keputusan macam ini kena pada Allah. Betul tak? Jadi kalau orang ijtihad berdosa tak? Zalim tak? Pada dia itulah betul. Dari mana boleh dia orang zalim? Ini bila perkara yang apa yang tidak ada khilaf, ini adalah kezaliman, dia memang anaya awak, dia tipu ke apa semuanya, ha, macam tu bolehlah kita doakan untuk dia. Tapi adakah ni wajib ataukah ni bagus dan sebagainya, lihat keadaan. Asalnya kita maafkan orang yang menganiaya kita, bukan kita balas. Tetapi kalau dia hardcore punya, di mana dia akan kacau anaknya orang lain tak habis-habis juga, ketika itu kita jangan maafkan, kita doakan dia sekalipun bagus juga, tak apa. Faham? Asalnya kita orang yang bersabar. Wal'afina anin nas, orang yang memaafkan antara manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang-orang yang buat ihsan. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Kita dah syarahkan apa yang kita mampu pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.